Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini kita bacakan salah satu dari risalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu kitab Bulughul Maram yang terkumpul di dalam kitab tersebut dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam ini. Tayyib, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita artikan hadis yang keenam dari kitab tersebut, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, tidak mengalir, dalam keadaan ia junub. Dalam keadaan dia junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Walil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafaz la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang terdiam, yang tenang, tidak mengalir, air yang menggenang, yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di air tersebut. Kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Tadi disebutkan sebagian lafaz diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Lafaz yang lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud disebutkan la yaghtasilu fihi minal janabah. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air tersebut. Maksudnya adalah mandi disebabkan karena dia junub, yakni mandi junub. Keadaan seorang dikatakan junub bila mana dia mengeluarkan mani. Nah, maka ketika itu dia diwajibkan untuk mandi yang dikenal dengan mandi al-janabah. Disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada lafaz thumma yaghtasilu fihi, kata atau kalimat yaghtasilu itu disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah, boleh untuk kita baca dengan tiga harokat. Boleh kita baca dengan mendomahnya seperti riwayat yang tadi kita sebutkan, summa yaghtasilu, dengan mendomah huruf lamnya. Boleh pula kita baca dengan mensukunnya, summa yaghtasil fihi. Dan boleh pula memfathahnya, summa yaghtasila fihi. Ini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan boleh dalam riwayat tersebut untuk kita baca salah satu dari ketiga harokat tersebut, dan maknanya adalah makna yang sahih. Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, apabila kita membaca riwayat tersebut dengan menjazm, mensukun huruf lam pada kata yaghtasilu, kita baca summa yaghtasil fihi, summa yaghtasil fihi. Beliau menyebutkan takunu ma'tufatan ala yabulanna, takunu ma'tufan ala yabulanna, sehingga hukumnya secara nahwu dia ataf ke fi'il yang sebelumnya, yaitu kata yabulanna. Naam. Yang harokat pada lafaz yabulanna secara nahwu dia berharokat jazm atau sukun karena diawali dengan la an-nahiyah, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi thumma yaghtasil fihi, ya kan, la yabulanna, dia di fathah disebabkan karena bertemu dengan nun taukid, tapi secara nahwu dia berharokat sukun karena bertemu dengan la an-nahiyah, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi summa yaghtasil fihi, sehingga summa di sini sebagai huruf ataf. Nah, yaghtasil dia ma'tuf ke fi'il la yabulanna, sehingga bila kata yaghtasil posisinya sebagai ataf maka memberikan makna la yaghtasil dia disukun disebabkan karena bertemu dengan la an-nahiyah, seakan-akan la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi summa la yaghtasil fihi, summa la yaghtasil fihi. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga berdasarkan makna tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk dia kencing di air yang tergenang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mandi di air tersebut. Yang ini dia kencing di air yang tergenang, setelah air yang tergenang tersebut tercampur dengan kencingnya, kemudian dia mandi di air tersebut. Ini maksud dari hadis tersebut. Sehingga bila kata yaghtasil itu disukun, maka larangan di dalam hadis ini terdapat pada dua perbuatan. Yang pertama adalah larangan anil bauli fil ma'i da'im, untuk seseorang kencing di air yang tergenang. Yang kedua, annahyu 'anil ikhtisal fil ma'i da'imi allazi la yajri, larangan untuk seseorang mandi di air yang tergenang dalam keadaan air tersebut tidak mengalir. Nah, sehingga terkena kepada lafaz hadis ini dua larangan dari perbuatan yang tadi kita sebutkan. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan wa ala riwayatin nasab, apabila kita menasab kata yaghtasil la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi thumma yaghtasila fihi, apabila kita menasabnya yaghtasila fihi, maka beliau menyebutkan thumma di dalam hadis ini disamakan kedudukannya dengan wawu al-ma'iyah, dengan wawu al-ma'iyah, sehingga yaghtasil ini dia mansub disebabkan karena adanya kata huruf summa yang bermakna al-ma'iyah, yang bermakna al-ma'iyah yang memberikan makna kebersamaan, yang memberikan makna kebersamaan. Nah, sehingga makna di dalam hadis ini apabila summa tersebut itu kita samakan dengan wawul ma'iyah, makna kebersamaan, dan menyebabkan di fathahnya kata yaghtasila, maka maknanya adalah larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang dia kencing dan mandi di air yang tergenang. Dia mandi dan kencing secara bersamaan. Nah, dia mandi dan kencing secara bersamaan di air yang tergenang tersebut. Kemudian wa ala riwayatir rafa', apabila kita merafa' kata yaghtasilu yakunu an-nahyu fi mas'alatin wahidah wa hiyal baulu thumma yaghtasilu musta'nifatan ghayra ma'tufin 'ala yabulanna. Maka larangan tersebut hanya terkena kepada satu perbuatan saja, yaitu kencingnya seseorang di air yang tergenang. Ini dilarang seseorang untuk dia kencing di air yang tergenang. Adapun yaghtasilu, ini kalimat tersendiri yang bukan ataf, sehingga tidak ada hubungannya dengan kata yabulanna. Nah, ini ketika makna yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga kata yaghtasil ini bisa didhammah, bisa difathah, dan bisa disukun, dan masing-masing memiliki makna yang berbeda pada sebagiannya dengan sebagian yang lain. Al-muhim di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk dia kencing di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Naam. Kemudian setelah dia kencing, dia mandi di air tersebut. Dia mandi di air tersebut. Di dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terjadi beberapa perbedaan khilaf di antara mereka para fuqaha dari sisi penerapan hadis tersebut. Yang pertama adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil, janganlah seseorang itu mandi, atau la yabulanna, janganlah seorang itu kencing di air yang tergenang. Apakah larangan yang datang di dalam hadis ini itu bermakna tahrim ataukah karohah, bermakna haram ataukah makruh? Ini khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Naam. Sebagian di antara para fuqaha menyebutkan bahwasanya larangan di dalam hadis ini itu memiliki makna al-karohah, yakni dimakruhkannya atau dibencinya seseorang dia kencing di air yang tergenang, kemudian dia mandi dari air tersebut. Ini merupakan mazhab dari Malikiyah, Al-Imam Malik rahimahullah, dan yang lainnya di antara mereka para al-ulama. Sebab musababnya adalah karena berdasarkan riwayat yang sebelumnya dan kaidah yang ma'ruf di tengah-tengah mereka para fuqaha, bahwasanya yang namanya air itu tidak akan berubah menjadi najis, menjadi kotor, dalam arti tidak bisa untuk menghilangkan hadas, baik hadas asghar, kecil, ataukah hadas besar seperti junub, terkecuali apabila ada perubahan pada salah satu dari ketiga sifatnya. Ini pembahasan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu baunya ataukah rasanya ataukah warnanya. Sehingga kencingnya seseorang di air yang tergenang kembali kepada hadis tersebut. Kembali kepada hadis tersebut. Dalam artian, kalaulah semisal kencingnya seseorang di air yang tergenang tidak menyebabkan berubahnya sifat dari air tersebut pada salah satu dari tiga sifat yang tadi kita sebutkan, maka boleh bagi seseorang untuk dia mandi janabah. Ini mazhab dari al-Imam Malik rahimahullah dan sebagian di antara mereka para al-fuqaha. Karena berdasarkan hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Naam. Sebagian mazhab di antara mereka para ulama, dan ini mazhab dari Adz-Dzahiriyah, mereka berpandangan bahwasanya larangan di dalam hadis ini bermakna at-tahrim. Larangan di dalam hadis ini bermakna at-tahrim, sehingga tidak boleh bagi seseorang dia mandi di air yang tergenang tersebut dalam keadaan sebelumnya dia kencing di air tersebut. Sehingga apabila larangan di dalam hadis ini bermakna tahrim dan kembali kepada asal dari perbuatan seseorang dia mandi di air yang tergenang, maka mereka menyebutkan tidak sah hukumnya seseorang mandi junub apabila air yang dia gunakan adalah air yang tergenang yang sebelumnya dia kencing di air tersebut. Nah, ini khilaf yang pertama. Sebagian mereka para ulama, mereka membedakan antara air, kadar air tersebut. Bila sedikit, maka tidak boleh untuk seseorang mandi junub di air yang sedikit tersebut setelah sebelumnya dia kencing di dalamnya. Namun apabila banyak, maka ini dibolehkan. Karena berdasarkan khilaf yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai, ini khilaf. Ada yang menyebutkan dengan hadis qullatain yang Rasul menyebutkan apabila air itu dua kullah maka tidak akan bisa berubah menjadi najis. Nah, sebagian mazhab di antara mereka para ulama menyebutkan kadar air apabila air itu sedikit terkena najis maka dia akan dihukumi sebagai najis apabila kadarnya berada di bawah dua kullah walaupun tidak mengalami perubahan pada bau, rasa, demikian pula warnanya. Ini khilaf sebelumnya telah kita sebutkan tatkala menjelaskan hadis yang sebelumnya. Kemudian khilaf yang berikutnya adalah hukum seseorang berwudu di air yang tergenang tersebut setelah sebelumnya dia kencing. Kalau tadi kan larangannya apakah itu makruh ataukah haram yang nantinya berhubungan dengan sah tidaknya seseorang mandi junub di air yang tergenang yang dia kencingi sebelumnya. Nah, kemudian pembahasan yang sebelumnya adalah apa hukumnya seseorang berwudu di air yang tergenang setelah sebelumnya air tersebut terkena kencing, apakah sah wudunya atau tidak. Nah, kalau yang tadi pembahasan seputar mandi junub. Dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Sebagian mazhab di antara mereka para ulama, dan ini mazhab dari al-Imam Syafi'i rahimahullah dan dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dan sebagian menyebutkan ini adalah mazhab dari jumhur para ulama. Mereka berpandangan bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk dia berwudu di air tersebut. Tidak boleh bagi seorang untuk dia berwudu di air tersebut. Nah, mereka mengkiaskan hukum air yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi thumma yaghtasil fihi. Nah, mereka menyebutkan bahwasanya air tersebut telah berubah dengan istilah penamaan air musta'mal, air yang sudah air bekas dari seseorang melakukan sesuatu dengan air tersebut, air musta'mal, air musta'mal. Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, ada salah seorang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menyebutkan hadis, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun, wa huwa junubun, dalam keadaan dia junub, tidak boleh untuk mandi di air yang tergenang. Nah, di air yang tergenang. Nah, disebutkan di dalam riwayat tersebut, ada salah seorang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah. Maka terus, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut wahai Abu Hurairah, kalau dia ingin mandi dalam keadaan airnya hanya air yang tergenang yang ada di depannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum beliau menyebutkan, yatanawaluhu tanawulan. Yang harus dia lakukan adalah mengambilnya dengan menciduknya. Kemudian dia guyur, dia basahi badannya. Sehingga larangan di dalam hadis ini adalah apabila seseorang dia langsung menceburkan dirinya di air yang tergenang. Nah, adapun kalau semisal dia mengambilnya dengan mencidukan, menyiramkan ke bahagian tubuhnya hingga membasahi seluruh dari jasadnya, maka ini dibolehkan. Yatana waluhu tanawulan. Sehingga di sini dibawakan oleh mereka para ulama yang berpandangan adanya air musta'mal. Ketika air itu sudah musta'mal, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menggunakannya berwudu. Nah, untuk menggunakannya dalam arti kata dia berwudu. Telah hilang dari sifat air tersebut, sifat tahur yang bisa menghilangkan hadas. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyebutkan, dengan adanya riwayat ini, yatanawaluhu tanawulan dalla ala annal man'a minal inghimasi fihi li'alla yasira musta'malan. Ini menunjukkan larangan Rasul untuk seseorang menceburkan dirinya di air yang tergenang adalah agar supaya air itu tidak berubah menjadi air yang musta'mal, yang musta'mal. Karena itulah Rasul, karena itulah Abu Hurairah menyebutkan ketika dia mandi maka ia mengambil dengan gayung dan dia siramkan ke jasadnya, mengisyaratkan apabila seseorang itu sudah menceburkan dirinya di air tersebut, maka mazhab dari Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, dan ini dirujukkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, mereka mengatakan tidak boleh dipakai untuk berwudu. Tidak boleh dipakai untuk berwudu karena status airnya itu air yang musta'mal, air yang musta'mal. Nah, mazhab dari al-Imam Abu Hanifah rahimahullah itu lebih keras dari mazhab Asy-Syafi'i. Beliau berpandangan air yang tergenang apabila digunakan untuk mandi janabah dengan seseorang mencelupkan dirinya ke air tersebut, itu menjadi najis. Ini mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, berdasarkan hadis yang pertama yang tadi kita sebutkan, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Larangan Rasul untuk mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Naam. Sebagian mazhab di antara mereka para ulama membolehkan seseorang berwudu di air tersebut. Maksudnya adalah air yang tergenang. Air yang tergenang yang seseorang mencelupkan dirinya di air tersebut untuk mandi janabah, sehingga air itu sudah terkotori dengan tubuhnya, yang dikenal dengan air musta'mal. Sebagian mazhab di antara mereka para ulama, mereka menyebutkan boleh bagi seseorang untuk berwudu, boleh bagi seseorang untuk berwudu di air tersebut, di air tersebut. Karena ilat sebab musabab larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini untuk seseorang mandi di air yang tergenang, di air yang tergenang adalah agar supaya tidak mengganggu orang lain, agar supaya tidak mengganggu orang lain. Dan kalau semisal perbuatan tersebut itu terulang-ulang, akan mengalami perubahan pada air tersebut. Nah, dan ini mazhab yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan Syekhul Islam, nahyuhu 'anil ikhtisali fil ma'i ad-da'im lima fihi min taqdhiril ma'i 'ala ghairihi la li ajli najasatihi. Larangan Rasul untuk seseorang mandi di air yang tergenang adalah karena akan mengganggu air tersebut, bukan selainnya. Min taqdhiril ma' ala ghairihi. La li ajli najasati, bukan disebabkan karena najisnya air tersebut. Karena bukan disebabkan karena najisnya air tersebut. La li sayruratihi musta'malan, bukan pula disebabkan karena air itu berubah menjadi air yang musta'mal. Yang musta'mal. Nah, dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, demikian pula oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Belum menyebutkan kalau semisal seorang berwudu di air yang bekas mandinya orang junub yang tergenang, dia mencelupkan dirinya di air yang air tersebut. Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan kalau ketika seorang itu berwudu, ini tidak mengapa, sah wudunya. Namun belum menyebutkan lakin tarkuhu ahsan, namun meninggalkannya itu lebih utama. Kata beliau rahimahullah, khurujan minal khilaf, di antara sebabnya adalah agar seorang itu keluar dari khilaf yang terjadi di tengah-tengah mereka para al-ulama. Baik, kita akan bacakan faedah dari hadis tersebut. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, termasuk dari faedah hadis yang tadi kita bacakan, larangan Rasul untuk seorang mandi di air yang tergenang, kencing di air yang tergenang, kemudian dia mandi junub di air tersebut. Faedah yang pertama, anna syari'at al-islamiyah ja'at bin nadhafah wal bu'di 'anil awsakhi wal aqdhar. Syariat Islam datang menghasung para umatnya untuk senantiasa memperhatikan kebersihan dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang kotor, yang jorok. Perkara yang kotor, yang jorok. Nah, air yang tergenang bekas mandinya orang yang junub. Air yang tergenang pada sebagian lafaz bekas kencingnya seseorang, maka hendaklah dijauhi, ya kan, ditinggalkan. Nah, sehingga di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya syariat Islam datang menghasung seorang untuk kemudian dia senantiasa menjaga kebersihan dan meninggalkan diri dari perkara-perkara yang kotor. Kemudian yang kedua, annahu la yajuzu lil insani ayyaghtasila fil ma'i daimi wa huwa junubun. Tidak boleh bagi seseorang dia mandi di air yang tergenang, air yang diam, dalam keadaan dia junub. Dalam keadaan dia junub. Nah, mengeluarkan daripada larangan ini apabila air tersebut itu mengalir. Apabila air tersebut itu mengalir seperti sungai, maka tidak mengapa seorang yang junub untuk dia langsung mencelupkan dirinya di air tersebut. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama apabila air yang tergenang tersebut itu jumlahnya banyak. Itu jumlahnya banyak. Sehingga sebagian mereka membedakan dari sisi jumlah airnya. Kalau air itu sedikit, itu terkena kepada hadis ini. Kalau air itu banyak, itu tidak memadaratkan. Di antara mereka para ulama yang merujikan pendapat ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sehingga beliau menyebutkan kalau airnya itu besar banyak, maka tidak memadaratkan kotoran yang masuk ke air tersebut. Namun sebagian mereka para ulama tidak membeda-bedakan antara kadar airnya yang sedikit atau yang banyak. Selama air itu diam, tergenang, tidak bergerak, maka dilarang bagi seorang untuk dia mencelupkan dirinya ke dalam air tersebut dalam rangka untuk mandi junub. Dalam rangka untuk mandi junub. Nah, menunjukkan kepada kita bahwasanya larangan di dalam hadis ini adalah larangan mandinya seseorang di air yang tergenang. Di air yang tergenang dalam keadaan mandi yang dia lakukan adalah mandi junub. Nah, menunjukkan kalau semisal airnya tersebut, kalau semisal mandinya tersebut bukan mandi junub, maka yang demikian dibolehkan. Maka yang demikian itu dibolehkan. Nah, dan tadi kita sebutkan terjadi khilaf di antara para ulama apakah mandinya seseorang di air yang tergenang yang dimaksudkan adalah mandi junub itu sah mandinya atau tidak. Ini tadi kita sebutkan khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Dawud Adh-Dhahiri rahimahullah. Nah, ini beliau termasuk dari para ulama yang bermadhhabkan menerapkan sesuatu berdasarkan yang nampak pada satu riwayat atau satu hadis, sehingga mereka dikenal dengan madhab Adh-Dhahiriyah. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Nah, Dawud Adh-Dhahiri rahimahullah beliau menyebutkan innahu yajuzu al-gha'itu fil ma'i da'imi alladzi la yajri. Nah, yang dilarang di dalam hadis ini adalah kencing di air yang tergenang. Kalau semisal seorang itu beol di air yang tergenang, nah, madhab Dawud Adh-Dhahiri membolehkan. Nah, membolehkan. Alasannya kata beliau, air itu mudah. Kalau air itu kencing, kalau yang dibuang oleh seorang adalah air kencing, itu mudah tercampur. Itu mudah tercampur, ya kan, mudah larut karena sama-sama air. Tapi kalau yang dia buang adalah kotorannya, itu akan mengapung, akan terlihat. Nah, sehingga seorang bisa memilah-milah antara mana yang bersih dan mana yang tidak. Nah, namun madhab ini adalah madhab yang dibantah oleh mereka para ulama karena dari sisi penyebabnya sendiri ini tidak benar, karena kotoran ini terkadang bercampur pula dengan air. Nah, sebagian pendapat di antara mereka para ulama melarang seseorang mandi di air yang tergenang secara mutlak. Apakah mandi itu mandi junub atau mandi yang bukan junub. Nah, yang bukan junub berdasarkan riwayat tsumma yaghtasilu fi, tidak ada penyebutan dalam riwayat tersebut minal janabah. Menunjukkan diterapkan berdasarkan lafadznya. Nah, walaupun sebagian antara mereka seperti yang dirajikan oleh Syekh bin Basrahim, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, menyebutkan larangan hadis ini terkena kepada mandi junub. Kalau bukan mandi junub itu dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya, la yajuzu ayyabula fil ma'id da'imi thumma yaghtasilu minhu. Tidak boleh bagi seseorang dia kencing di air yang tergenang kemudian dia mandi dengan air tersebut. Nah, kemudian dia mandi dengan air tersebut. Pada riwayat yang pertama saja Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk dia mandi di air yang tergenang. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membolehkan bagi seorang untuk dia menciduknya dengan gayungnya, yatanawaluhu tanabulan. Kalau langsung mencelupkannya tidak boleh. Nah, ini masih lebih ringan, ya kan? Masih lebih ringan dibandingkan riwayat yang kedua. Ketika seorang melihat air yang tergenang, dia kencing. Kemudian setelah kencing, dia mandi di air tersebut. Nah, mandinya seseorang di air yang tergenang saja dilarang, apalagi kalau semisal sebelumnya dia kencingi. Nah, apalagi kalau semisal sebelumnya dia kencingi air tersebut. Ini lebih utama untuk terkena larangan tersebut. Sehingga tadi kita sebutkan ada 3 riwayat yang ketiga-tiganya itu benar. Pada lafaz thumma yaghtasil, riwayat yang menjazm, riwayat yang mendomah, dan riwayat yang memfathah, yang masing-masingnya memiliki makna yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Madhab al-zahiri, di antara dari perkataan ahli zahir, madhab al-zahiri yang tadi kita sebutkan, di antaranya Dawud al-zahiri rahimahullah, mereka membolehkan seseorang kencing yang ia keluarkan di satu wadah, ya, kencing di satu wadah, kemudian wadah tersebut dia celupkan di air yang tidak mengalir tadi kita, yang di air yang tidak mengalir. Nah, karena alasan mereka larangan hadis ini ketika seorang secara langsung ya kencing di air yang terdiam. Kalau misal seorang itu kencingnya dia tampung terlebih dahulu kemudian dia buang di air tersebut, ini tidak mengapa. Ini termasuk dari mazhab ahli zahir. Namun mazhab ini dibantah oleh mereka para al-ulama. Yang benar tidak ada perbedaan antara kencingnya seseorang di air yang tergenang, baik secara langsung atau tidak langsung terkena kepada larangan tersebut. Nah, dan yang tadi kita sebutkan air yang tergenang adalah air yang tidak mengalir, ya. Kalau semisal itu danau yang keluar dari bawahnya mata air, ini bukan termasuk air yang tergenang. Nah, kalau air yang tergenang yang tidak mengalir seperti air yang ditaruh di ember atau di kolam yang tidak ada alirannya kemudian dia mandi junub di dalam air tersebut. Dan tadi kita sebutkan jadi khilaf apakah larangan di dalam hadis ini bermakna tahrim atau al-karohah. Yang dibalik khilaf ini dibangun di atasnya perbedaan pendapat di antara mereka para ulama tentang hukum seseorang mandi di air tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.